Baik, bismillah. Telah kita lewati pada pertemuan yang lalu tentang maddul fara'i. Al-maddul fara'i yang tentunya dinamakan maddul fara'i karena merupakan cabang dari maddul asli. Tidaklah terjadi maddul fara'i melainkan bermula, berawal, berasal dari maddul asli. Dan maddul fara'i memiliki dua sebab. Apa di antaranya? Al-hamzatu was-sukun. Ya, al-hamzatu was-sukun. Baik itu hamzahnya sebelum huruf mad atau setelah huruf mad. Adapun sukun tidaklah terjadi melainkan setelah huruf mad. Demikian pula yang termasuk maddul fara'i telah disebutkan oleh penulis, yaitu ada lima. Ya. Yang termasuk maddul fara'i ada lima. Adapun yang termasuk maddul asli telah kita sebutkan ada tiga di antaranya. Pertama yaitu maddul muttasil, yang kedua maddul munfasil, yang ketiga mad al-arid lis-sukun, dan yang keempat maddul badal, dan yang kelima al-maddul lazim. Yang kelima ini merupakan bagian dari maddul fara'i. Tayyib, bagian dari maddul fara'i. Mad cabang. Karena tidaklah terhasilkan dari salah satu mad yang lima ini melainkan bermula dari mad asli. Ada sebab, imma sebabnya hamzah atau sebabnya as-sukun. Sebagaimana akan dibahas satu persatunya. Demikian pula telah kita sebutkan dalil tentang pembagian mad kepada asli dan fara'i yang disebutkan oleh Imam Al-Zamzuri dalam Tuhfatul Athfal. Wal akharul fara'iyyu mawqufun 'ala sabab ka hamzin aw sukunin musjada hurufu thalathatun fa'iha min lafdhi wa'in wa hiya fi nuhiha wal kasru qabla al ya wa qabla al wawi dhamm syartun wa fathun qabla al alifin yultazam qabla alifin yultazam. Pembagian yang lainnya dari mad yaitu madul fara'i. Dan mad fara'i ini mauqufun ala sabab. Terjadinya karena sebab. Ya, berporos, berfokus karena sebab. Apa sebabnya? Sebabnya karena adanya hamzah atau sukun. Musjala mutlaqan. Makna musjala yaitu mutlaqan. Sebabnya tiada lain karena mutlak adanya hamzah atau sukun. Dan hamzahnya telah disebutkan, baik itu mendahului huruf mad ataupun setelah huruf mad. Sabiqan ala harfil mad au lahiqan, yang mendahului atau datang setelah huruf mad. Dan tentunya yang datang, hamzah yang datang setelah huruf mad itu aqwa, lebih kuat. Ya, lebih kuat. Hamzah yang datang setelah huruf mad lebih kuat, lebih panjang pembacaannya, penunaiannya. Demikian pula sukun, baik itu sukunnya sukun asli, yang namanya sukun asli tentunya tidak berubah ya ketika dia wasal ataupun waqaf. Sehingga di sini musjala, sukun yang musjala mutlak, artinya sukun asli ataupun sukun yang arid. Sukun asli tentunya yang tidak berubah baik ketika wasal ataupun waqaf. Adapun sukun yang arid, yang sementara, yaitu ketika dia sukun dikarenakan waqaf atau dikarenakan idgham. Ya, sukunnya dikarenakan waqaf atau dikarenakan idgham. Dikarenakan waqaf seperti di akhir kalimat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, asalnya nunnya berharakat. Nu. Wa iyyaka nasta'in. Ya, adanya dhammah, adanya dhammah di ujungnya, sehingga yang membaca rum ya bibirnya dimoncongkan ya, terakhirnya sebagai tanda dhammah. Atau sukunya karena idgham, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya, lam sukun diidghamkan kepada lam yang berharakat sehingga ditasydid. Ya, karena idgham sukun ke dalam harakat. Ini sukun musjala ay mutlaqa, baik itu aslian atau aridan. Dan hurufnya ada tiga, fa'iha ay ihfadha, hafalkanlah. Yang terambil dari lafad wayin, wayin itu wawu alif ya, wahya fi nuhiha, dan juga ada pada lafad nuhiha. Ketentuannya wal kasru qabla ya, harus dikasrah sebelum ya, wa qabla al wawi dhamm, demikian pula harus didhammah sebelum waw sukun ya, sebelum ya sukun kasrah, sebelum waw sukun dhammah. Ini semua adalah syaratun, sebagai syaratnya. Demikian pula wa fathun qabla alifin yultazam, dan fathah sebelum alif itu sesuatu ketentuan yang pasti. Yultazam, ketentuan yang pasti, karena tidaklah sesuai fathah melainkan dengan alif, artinya tidak bisa dirubah. Ya, kalau sebelum ya sukun atau waw sukun terkadang bisa fathah. Taib. Tetapi kalau sebelum alif hanya satu, fathah saja. Ya, hanya fathah saja. Tidak ada alif sebelumnya kasrah, kecuali alifnya alif apa? Tambahan, seperti mi'ah. Ya, mi'ah ya, alifnya sebelum alif kasrah, tapi alifnya tambahan saja. Taib. Sehingga tidak dibaca panjang. Bisa difahami sampai sini? Tidak difahami, tanyakan. Taib. Qala al-hukmul awwalu min ahkamil maddil far'i. Hukum yang pertama dari hukum-hukum mad far'i, yaitu al-maddul wajibu. Mad wajib. Hukum dan pembahasan pertama dari mad far'i itu al-maddul wajib, mad wajib. Kenapa dikatakan mad wajib? Karena liwujubihi indal qurra, wajib untuk dipanjangkan di sisi para qurra, ulama qiraah. Sehingga dikatakan madul wajib. Qala kam naw'an lil maddil wajib, ada berapa macam mad wajib? Qala lil maddil wajibi na'un wahidun, mad wajib hanya satu macam saja. Ya, mad wajib hanya satu macam saja. Apa itu? Wa huwal maddul muttasil, yaitu mad muttasil saja. Ya, mad al muttasil to ya saja, tidak ada yang lainnya, sehingga disebut mad wajib muttasil. Qala wa ma huwa al-maddul muttasil, apa yang dimaksud dengan maddul muttasil? Qala huwa ay yujadu ba'da harfil maddi hamzun. Mad muttasil yaitu didapati adanya hamzah setelah huruf mad. Didapati adanya hamzah setelah huruf mad. Kata lainnya, datangnya hamzah setelah huruf mad, atau adanya hamzah setelah huruf mad. Wa yakunu dhalika alhamzu fi nafsi alkalimati allati fiha harful maddi, dan nyatalah hamzah tersebut bagian dari kalimat itu sendiri yang ada padanya huruf mad. Jadi hamzah itu sendiri merupakan bagian dari kalimat yang ada huruf madnya, menunjukkan maksudnya hamzahnya dari satu kalimat, berada di satu kalimat dengan huruf mad. Itu definisi maddul muttasil. Coba diringkas Abu Hafsah, apa ringkasannya menurut antum maddul muttasil? Apa definisinya? Akhrizi. Tayyib. Ringkas katanya, maddul muttasil yaitu adanya hamzah setelah huruf mad, dan hamzah termasuk dari satu kalimat dengan huruf madnya. Termasuk satu kalimat dengan huruf madnya. Teringkasnya. Bisa diulang? Abu Hafsah. Coba. Adanya huruf hamzah setelah huruf mad. Termasuk satu kalimat dengan huruf mad. Jadi masih teranggap satu kalimat dengan huruf madnya. Tidak berbeda. Itu definisi maddul muttasil. Walidhalik, oleh karena itu sumia muttasilan, dinamakan muttasil karena muttasil itu artinya nyambung, ya, tidak terpisah. Tayib, masih satu koridor, satu lingkup, satu susunan. Tayib. Kenapa? Karena hamzah termasuk dari bagian kata yang ada padanya huruf mad. Bagian dari kata yang ada padanya huruf mad. Dan pengertiannya kata beliau, litisalil hamzi biharfil maddi wajtima'ihima fi kalimatin wahidatin. Karena bersambungnya hamzah dengan huruf mad. Nyambung. Nyambung di sini bukan berarti nyambung dalam tulisan. Ya, seperti Indonesia kan ada tulis sambung, berarti bisa disambung. Tidak, karena hamzah termasuk dari huruf hijaiyah yang tidak bisa disambung, tapi dia berdiri sendiri. Jadi maksud ittisal di sini, nyambung di sini dengan huruf mad, artinya masih dari bagian satu kalimat dengan huruf mad, masih dalam satu kalimat dengan huruf mad. Wajtima'ihima, dan bersatunya antara hamzah dengan huruf mad dalam satu kalimat. Ya, ini maksud dari ittisal. Jadi masih teranggap satu kalimat dengan huruf mad. Misal contohnya as-sama. As-sama, setelahnya ada hamzah, setelah alif adanya hamzah. Dan hamzah di sini disebut muttasil. Nyambung mana yang menyambungkannya, kan berpisah. Ya. Maksudnya masih teranggap satu kalimat dengan huruf mad, dengan si alif ini. Ya, teranggap satu kalimat dengan huruf alif. Tidak misah, tidak dua kata, tapi satu kata. Demikian pula kalimat wajib. Ya. Setelah huruf ya ada hamzah, dan hamzah merupakan satu kalimat dengan huruf ya. Tayib. Jadi adanya hamzah setelah mad, dan mad di sini adalah ya sukun. Ya, madnya di sini ya sukun yang kedua. Dan yang ketiga setelah waw sukun as-su, ya. Adanya hamzah setelah waw sukun, setelah huruf mad, karena waw sukun termasuk huruf mad dengan catatan sebelumnya dhammah. Tayib. Maka di sini disebut madul muttasil, karena hamzah muttasil nyambung dengan waw dalam artian masih satu kata dengan huruf madnya. Bisa dipahami ikhwan? Ya, sehingga hamzah tersebut terletak setelah huruf mad. Apa saja dari huruf mad, baik itu alif atau ya sukun atau waw sukun, tidak terbatas cuma alif saja, tidak. Ini tiga tadi. Setelah alif, setelah ya, atau setelah waw. Qala ma miqdarul maddil muttasil, berapa ukurannya mad muttasil, takaran panjang mad muttasil. Qala miqdaruhu au miqdaru maddihi arba'u harakatin au khamsin. Panjang madnya, ya, atau takaran madnya 4 atau 5 harokat. Jadi mad muttasil, mad wajib muttasil dibaca 4 atau 5 harokat. Dan 4 ini yang terbanyak. 5 disebut fuwaik tawassut, di atas pertengahan. Jadi 4 ini disebut tawassut, pertengahan. 5 di atas tawassut, di atas pertengahan. Meskipun di sana ada pula yang membaca 6 harakat. Baik. Yaitu dalam qiraah tartil. Ya, qiraah tartil dibaca 6 harokat. Demikian pula di sana ada yang membaca 6 harokat kalau sakin waqfan, sukun diwakofkan ketika waqaf. Ya, maka disebut oleh para qurra sebagai mad wajib muttasil arid lisukun. Maka panjangnya 6 harokat kalau disukunkan. Ya, seperti dibaca di akhir kalimat umpamanya. Dibaca di akhir harakat disukunkan. Wa anzalna minas samaa'i maa. Maka ma-nya di sini dibaca 6 harakat karena arid lisukun. Ya, mad wajib arid lisukun. Ini bagi sebagian yang berpendapat 6 harakat. Waqad arafta fi ma sabaqa miqdarul harakati, dan engkau telah tahu dengan apa yang telah berlalu tentang bagaimana untuk menakar ya harakat, menimbang harakat itu dengan kepalan tangan atau dengan membukanya atau dengan musyafaha, belajar langsung dengan seorang guru yang akan membetulkan tentang panjangnya bacaan yang baca. Qala ma hukmu hadzal madd, apa hukumnya mad ini? Hukmuhu alwujub, hukumnya itu wajib, artinya wajib dibaca mad, wajib dibaca panjang 4 atau 5 harokat. Walidharika summiya wajiban, oleh karena itu dinamakan mad wajib, karena liwujubihi indah qurra, wajibnya untuk dibaca mad di sisi para ahlu qira'ah. Itu 4 sampai 5 harokat, dan pengecualian tadi ya, sampai 6 kalau mad arid lisukun. Qala lima summiya hadzal maddu muttasilan, kenapa mad ini dinamakan mad muttasil, kenapa dinamakan mad wajib muttasil, apa sebabnya dinamakan muttasil. Summiya muttasilan litisalil hamzi biharfil maddi fi kalimatin wahidatin, dinamakan muttasil karena bersambungnya hamzah dengan huruf mad di satu kalimat. Ya, bersambungnya hamzah dengan huruf mad, baik itu dengan alif atau ya atau waw, di satu kalimat. Sawa'un kana harful maddi alifan wal hamzu fi wasatil kalimati, baik itu huruf madnya berupa alif dan hamzah berada di tengah kalimat. Ya. Jadi hamzah setelah alif dan hamzahnya berada di tengah kalimat. Seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala, was-sa'imina was-sa'imat. Ya. Ini datangnya hamzah setelah alif yang alifnya diganti dengan fathah berdiri. Alifnya diganti dengan fathah berdiri. Maka di sini hamzahnya di tengah kalimat. Aw fi akhiriha, atau hamzahnya di akhir kalimat. Nahu haitsu yasha. Ini 4 atau 5 atau 6. Bagi yang menganggap arid li sukun ya sampai 6 harakat. Yasha. Dan ingat tadi kalau berhenti di atas hamzah ditampakkan hamzahnya. Haitsu yasha. Ada hamzah. Ya, tidak dibaca lurus. Haitsu yasha. Ya haitsu yasha. Wa haitsu yasha berhenti di atas alif, tidak di atas hamzah. Ya, tadi tampakkan hamzah di ujungnya. Baik. Au kana harful maddi wawan sakinatan madmumun ma qablaha, atau huruf madnya waw yang disukun dan sebelumnya dhamma, sebelum wawnya dhamma. Misru contohnya liyasu'u wujuhakum, ini saya keliru penulisannya. Misalnya seharusnya hamzahnya setelah waw, ini sebelum waw. Bagi cetakan-cetakan yang sama dengan ana, hamzahnya salah, seharusnya setelah waw. Jadi bukan sebelum waw. Liyasu'u wujuhakum, su'nya 4 sampai 5 harakat. Setelah waw sukun adanya hamzah. Au mutatarrifatan, atau hamzahnya di ujung setelah waw. Ya, maka kalau di ujung tadi ada yang beranggapan mad arid li sukun, mad wajib arid li sukun. Wa ma massani yassu, hamzah. Au ya'an sakinatan maksurun maqablaha wahia fi wasatil kalimati, atau huruf madnya ya sukun yang dikasrahkan sebelumnya, dan tidaklah ya sukun yang diiringi oleh hamzah melainkan di tengah kalimat, ya tidak di akhir kalimat. Tayyib. Wasat kalimat, ya, tidak ada yang di akhir. Tayib. Afwan. Atau yang pertama wasatul kalimah. Yang pertama di tengah kalimah. Dan yang kedua di akhir kalimah. Tayib. Yang pertama di tengah dan yang kedua di akhir. Contoh yang di tengah dan di akhir dalam kalimat hani'an mari'a, ini terhitungnya di tengah ya, terhitungnya di tengah karena hamzahnya masih ada alif, masih ada alif iwad, sehingga mari'a terhitungnya di tengah, belum di akhir. Hani dengan mari dibaca 4 sampai 5 harakat. Au fi akhir kalimati, atau di akhir kalimat, misalnya contohnya yakadu zaituha yudhi, itu kalau dihentikan, diwakafkan baru teranggap di akhir kalimat. Qala an-nadhim rahimallahu taala, dikatakan oleh pensyair yaitu Al-Zamzuri rahimahullah taala dalam Tuhfatul Atfal, lil maddi ahkamun thalathatun tadumu wa hiya al-wujubu wal jawazu wal luzumu, fa wajibun in jaa hamzun ba'da maddin fi kalimatin wa dha bimuttasilin yu'ad. Mad memiliki tiga hukum ya, senantiasa dia memiliki tiga hukum. Di antaranya mad wajib, wujub, dengan dan juga mad jawaz, jaiz, dan juga mad luzum, lazim. Ya, ada mad wajib, mad jaiz, dan juga mad lazim. Fawajibun in jaa hamzun ba'da mad, disebut mad wajib jikalau datangnya hamzah setelah huruf mad, dan fi kilmatin, hamzahnya dalam satu kalimat dengan huruf mad. Wadha bimuttasilin yu'ad, maka ini dihitung sebagai atau dianggap sebagai mad wajib muttasil, dihitung atau dianggap sebagai mad wajib muttasil kalau hamzahnya datang setelah huruf mad di satu kalimat. Taib, fawajibun in jaa hamzun ba'da mad fi kalimatin wadha bimuttasilin yu'ad. Allah ta'ala alam bismillah. Yang ditanyakan yang belum difahami, faham insyaallah ya, diulang-ulang ya, difahami kemudian dipraktikkan dari apa yang telah kita lalui dari teori-teori tajwid. Waffaqanallahu iyyakum lima yuhibbuhu Allah wa yardha, walhamdulillahi rabbil alamin.